Namamu selalu ku bisiki dalam tidurku, dalam mimpiku setiap malam. Hangat tubuhmu melekat di kulitku, beribu peluk, beribu cium kita lalui. Tapi kau kabur dengan duda anak tiga pilihan ibumu. Hatiku hancur berserakan, berhamburan kayak jeroannya binatang. Ya sudah, ku menangis seadanya, sebuah tenaga. Ya sudahlah, kau memang setan alas, gak punya perasaan. Di akad nikahmu, semoga si duda diracun orang biar terus mampus. Pilihan ibumu, hatiku hancur berserakan, berhamburan kayak jeroannya binatang. Ya sudah, ku menangis seadanya, sekuat tenaga. Ya sudahlah. Akad nikahmu, semoga si duda diracun orang biar terus mampus. Semoga si duda diracun orang biar terus mampus.